السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة في الله، kembali kita melanjutkan kajian kita yang menjelaskan tentang kesesatan dan penyimpangan agama Syiah Rafidhah. Kemudian kita memasuki keyakinan batil yang kedua dari pemikiran kaum Syiah Rafidhah. Setelah yang pertama telah kita jelaskan keyakinan mereka tentang Al-Quranul Karim, yang kedua sikap kaum Syiah Rafidhah terhadap para sahabat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sebelum kita menjelaskan antara sikap Ahlus Sunnah dengan keyakinan kaum Syiah Rafidhah terhadap sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, penting untuk kita ketahui terlebih dahulu siapakah yang dimaksud sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Yang dimaksud sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika disebut sahabi atau sahabah, sebagaimana yang diterangkan oleh para ulama, di antaranya Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala, kata beliau, yang dimaksud dengan as-sahabi, kullu man laqiyan nabiyya sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi wa mata ala al-islam. Siapa saja yang pernah bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksud bertemu di sini adalah pertemuan di alam sadar di masa hidupnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun seseorang yang mimpi bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak termasuk. Jangan sampai ada seorang tidur di malam hari, mimpi bertemu Rasulullah, besoknya dia mengatakan saya sahabat Rasul. Jadi yang dimaksud di alam sadar di masa hidupnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam keadaan dia beriman, beriman kepada Rasulullah dan kepada apa yang beliau bawa, dan meninggal di atas keimanannya. Ini yang dimaksud sahabat. Maka seorang yang hidup di masa Rasulullah, dia bertemu Rasulullah, namun dia kafir, musyrik, tidak termasuk dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang yang hidup di zaman Rasulullah, bertemu Rasulullah, namun dia munafik, seperti Abdullah bin Ubay dan yang bersamanya, maka mereka ini tidak termasuk dalam sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari sini kita mengetahui bahwa para sahabat Rasulullah alaihi salatu wasallam adalah kaum mukminin, dan mereka adalah orang-orang yang mulia, yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka tidak benar kalau ada yang mengatakan bahwa di antara para sahabat ada orang-orang munafik. Orang munafik bukan bagian dari sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Yang menjadi sahabat adalah seorang mukmin yang masuk ke dalam Islam, menerima dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam, sempat bertemu Rasulullah alaihi salatu wassalam meskipun sejenak, sesaat. Adapun yang hidup di zaman Rasulullah, dia muslim, dia mukmin, tapi tidak sempat bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mereka pun tidak tergolong dari kalangan para sahabat. Mereka ini diistilahkan oleh para ulama dengan sebutan mukhadram. Mukhadram itu seorang mukmin hidup di zaman Rasulullah. Dia mendapati zamannya Nabi alaihi salatu wasallam, tapi tidak bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini bukan sahabat Nabi. Mereka tergolong dari kalangan tabi'in, kibarut tabi'in. Dan bukan persyaratan seorang dikatakan sahabat harus melihat Rasulullah. Namun seorang bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meskipun tidak melihat Rasulullah, dia termasuk sahabat. Di antara para sahabat ada yang buta matanya, seperti Abdullah ibnu Ummi Maktum. Sepakat para ulama bahwa dia termasuk dari kalangan para sahabat, hidup bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini definisi sahabat. Dan kedudukan sahabat di dalam Islam memiliki kedudukan yang mulia. Allah subhanahu wa ta'ala telah memuji para sahabat dalam banyak firman-Nya. Baik dalam suratul Fath, dalam suratul Hasyr, dalam suratul Taubah, dalam suratul Baqarah, dan di dalam ayat-ayat yang lainnya. Mereka adalah hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang telah mendapatkan keutamaan dan keridhaan dari Allah. السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. Generasi terdahulu dari kaum muhajirin dan ansar dan yang mengikuti mereka dengan kebaikan, dengan ketelitian, maka Allah sungguh telah ridha kepada mereka dan mereka pun telah meridhai apa yang telah menjadi ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah telah menyiapkan untuk mereka jannat yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya, dan itu adalah kemenangan yang besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut mereka sebagai generasi yang terbaik umat ini. Khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah yang hidup di generasiku, generasi para sahabat. Kemudian orang-orang setelah mereka, kemudian orang-orang setelah mereka. Maka para sahabat Rasul radhiyallahu ta'ala anhum, mereka lah yang dipercaya oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk menemani Rasulnya sallallahu alaihi wasallam di dalam mengemban amanah dakwah ini, sampai mereka rela meninggalkan kampung halaman mereka, kaum muhajirin. Mereka meninggalkan negeri mereka yang mereka cintai, Makkah. يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ. Yang mereka harapkan adalah keutamaan dari Allah subhanahu wa ta'ala dan keridhaannya. Mereka menolong agama Allah dan Rasulnya, sehingga mencerca para sahabat, mengkafirkan para sahabat adalah cercaan kepada agama Allah Subhanahu wa ta'ala, cercaan kepada Islam itu sendiri. Siapa yang menyampaikan agama ini kepada kita kalau bukan melalui jalur mereka, jalurnya para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Mereka yang menyampaikan agama ini kepada tabi'in, tabi'in kepada atba'u tabi'in, terus dari satu generasi menuju generasi yang berikutnya sampai kepada zaman kita dan seterusnya. Para sahabatlah yang meriwayatkan Al-Qur'anul Karim, yang meriwayatkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau sampai para sahabat dicerca, direndahkan, dihinakan, dikafirkan, dikatakan sebagai orang-orang murtad, lalu dari mana kalian mengambil agama kalian? Kalau dikatakan kepada kaum Nasara, kalau dikatakan kepada kaum Nasara, siapakah orang terbaiknya dari pengikut Nabi Isa alaihi salam? Mereka akan menjawab al-hawariyun, ashabu Isa. Hawariyun, para sahabatnya Isa alaihi salam, yang menemani, yang selalu bersama Nabiullah Isa alaihi salam dalam masa-masa kehidupannya. Namun apabila kalian bertanya kepada kaum Rafidah, siapakah orang-orang yang paling jahatnya umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mereka akan menjawab para sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti mereka menganggap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu gagal dalam membina generasinya, gagal dalam mentarbiyah. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam dianggap gagal, siapakah yang berhasil dalam membina generasi itu? Rasulullah, manusia terbaik yang Allah Subhanahu wa taala menjadikan sebagai uswatun hasanah, suri tauladan bagi umat ini. Yang paling utama yang mencontoh beliau adalah para sahabat. Mereka hidup bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengetahui kapan ayat itu diturunkan. Mereka mengetahui kapan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan sabdanya. Mereka benar-benar mengetahui. Kalau dianggap bahwa para sahabat itu tidak berhasil, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak berhasil mendidik mereka, mentarbiah mereka, lalu siapa dari kalangan umat ini yang dianggap berhasil sementara nabi mereka tidak berhasil? Oleh karenanya ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kaum Rafidah, Syiah Rafidah, tujuan mereka merendahkan kedudukan para sahabat, mengkafirkan para sahabat, tidak lain melainkan untuk menjauhkan kaum muslimin dari agama mereka, menjauhkan kaum muslimin dari kitabullah, dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau Al-Qur'anul Karim dikatakan oleh mereka telah berubah, banyak yang dihilangkan, berarti Al-Qur'an tidak lagi bisa dijadikan sebagai pedoman. Kalau para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam dikafirkan, dimurtadkan, direndahkan dan dihinakan, dianggap sebagai pendusta dan seterusnya, siapa yang menukilkan kepada kita hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Coba lihat, buka kitab-kitab hadis. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah, dari Abdullah bin Umar, dari Jabir bin Abdullah, dari Abdullah bin Amr, dari Abdullah bin Abbas. Sekian banyak, seluruhnya datang dari para sahabat. Riwayat yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak melalui jalur para sahabat, ditolak. Ditolak. Makanya hadis mursal, kata Imam Muslim rahimahullahu taala, hadis mursal menurut kami bukanlah hujjah. Menurut kami, yakni menurut ahlul hadis, apabila disebutkan dalam riwayat itu perkataan seorang tabi'i, tabi'in langsung meriwayatkan kepada Nabi, tidak tahu siapa di atasnya tabi'in, apakah dia dari sahabat Nabi atau dari kalangan tabi'in yang lain, tidak diketahui. Hadis itu tertolak, harus dari jalur para sahabat. radhiyallahu ta'ala anhum. Lalu apa sikap kaum Syiah Rafidhah terhadap para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Diriwayatkan oleh perawi mereka, Imam Bukhari-nya mereka yang bernama Al-Kulaini, dalam kitabnya Al-Kafi dari Humran bin A'yan, dia mengatakan, Qultu li Abi Ja'far, aku berkata kepada Abu Ja'far, yang dimaksud Abu Ja'far Muhammad Al-Baqir, yang mereka anggap sebagai imam yang kelima, Muhammad Ibn Ali Al-Baqir Abu Ja'far. Aku berkata kepada Abu Ja'far, ma aqallana law ijtama'na ala syatin ma afnainaha. Dia mengatakan, alangkah sedikitnya jumlah kita ini, orang-orang Syiah. Alangkah sedikitnya jumlah kita. Kalau seandainya kita berkumpul pada seekor kambing, niscaya kambing itu masih kelihatan. Masih belum tertutupi, saking sedikitnya. Dia menggambarkan sedikitnya pengikut Syiah. Maka berkata Muhammad Al-Baqir, yani mereka menisbahkan kepada Muhammad Al-Baqir, ala uhadithuka bi'ajam min dhalik, maukah aku beritakan padamu dengan sesuatu yang lebih mengherankan dari itu? Al-muhajiruna wal-ansar zahabu illa thalatha. Orang-orang muhajirin dan ansar, mereka telah pergi, maksudnya mereka telah murtad, mereka telah kafir, sambil mengisyaratkan tangannya, kecuali tiga orang. Disebutkan dalam kitabnya Al-Kafi jilid 2 halaman 244. Juga disebutkan dalam kitab Al-Kishi, Rijalul Kishi pada halaman 7 dan Biharul Anwar. Dan diriwayatkan dari Abu Ja'far Muhammad Al-Baqir bahwa ia mengatakan, kana an-nasu ahla riddatin ba'da an-nabi sallallahu alaihi wasallam illa thalatha. Manusia menjadi orang-orang murtad setelah meninggalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali tiga orang. Lalu aku bertanya, "Wa man ithalatha?" Siapa tiga orang itu? Maka ia menjawab, Al-Miqdad ibn al-Aswad, Abu Dzar al-Ghifari dan Salman al-Farisi rahmatullahi wa barakatuhu alaihi. Jadi manusia menjadi orang-orang murtad sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali tiga yang selamat dari kemurtadan. Siapa tadi? Hah? Al-Miqdad bin al-Aswad, Abu Dzar al-Ghifari dan Salman al-Farisi. Jadi Ali bin Abi Thalib gimana? Hah? Murtad juga dong berarti. Iya kan? Murtad juga. Enggak disebutkan dalam tiga orang ini. Al-Hasan bin Ali, Al-Husain bin Ali, kemana? Hanya tiga ini yang disebutkan. Nah, mereka biasanya mentakwilkan, oh itu selain Ahlul Bait. Padahal dari Ahlul Bait pun ada yang kafir. Pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iya kan? Abu Lahab, Abu Talib, masih dalam keadaan kafir. Ini riwayat disebutkan dalam kitab Al-Kafi, Ar-Rawdha min Al-Kafi, pada jilid yang ke-12, halaman 321 hingga 322. Juga diriwayatkan dari Abu Ja'far Al-Baqir, dia mengatakan, inna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alih lamma qubidha saran nasu kulluhum ahla jahiliyatin illa arba'ah. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau wafat, semua manusia kembali ke zaman jahiliyahnya, jadi kafir kecuali empat. Nah, di sini riwayat menyebutkan tambahan empat. Tadi tiga, sekarang jadi empat. Yaitu Ali, dimasukkan Ali bin Abi Thalib. Al-Miqdad, Nul Aswad, Salman, dan Abu Dharr. Lalu aku bertanya, lalu Ammar, Ammar gimana? Ammar bin Yasir. Faqala in kunta turidu alladhina lam yadkhulhum syai'un fa ha'ula'i tsalatsa. Kalau engkau memaksudkan bahwa mereka-mereka yang tidak ada satupun penyakit pada mereka, maka tiga orang ini. Tadi bilang empat, terus dibilang tiga. Ammar bin Yasir tidak dimasukkan. Al-Hasan wal-Husain tidak termasuk. Apalagi yang lainnya. Mereka juga meriwayatkan. Disebutkan dalam kitab Al-Amali. Asy-Syaikh As-Saduq. Pada halaman 726. Mereka meriwayatkan bahwa Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an mengatakan kepada Qumbur. Qumbur yakni pelayannya. Wahai Qumbur. Abshir wa bashir wa stabshir. Falaqad mata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa huwa ala ummatihi sakhitun illa syi'ah. Wahai Qumbur, bergembiralah dan sampaikan berita gembira ini kepada yang lain. Sungguh telah mati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan beliau murka kepada umatnya kecuali Syiah. Kecuali Syiah. Lalu mereka menafsirkan Syiah maksudnya mereka yang dianggap sebagai pencinta Ahlul Bait. Nah. Diterangkan oleh Al-Majlisi dalam Haqqul Yaqin bahwa Maula Ali ibn al-Husain mengatakan kepadanya, li alaika haqqul khidmah fa akhbirni an Abi Bakr wa Umar. Sesungguhnya aku memiliki tugas kepadamu untuk memberikan pelayanan kepadamu. Tolong beritakan kepadaku tentang siapa Abu Bakar dan Umar. Maka dia mengatakan, innahuma kana kafirain alladhi yuhibbuhuma fahuwa kafirun aidha. Sesungguhnya keduanya itu kafir. Siapa yang mencintai keduanya, maka dia juga kafir. Antum cinta kepada Abu Bakar Siddiq, Umar Ibn Khattab, antum semua kafir menurut Syiah. Antum semua murtad menurut Syiah. Kalau ada yang mengatakan, tapi kan kadang-kadang ada Syiah kok sholat di belakang kita, itu taqiyah. Ya, kadang-kadang mereka sholat di belakang ahli sunnah, mereka tidak menghalalkan. Tapi mereka melakukan itu karena taqiyah. Dan taqiyah di negeri ahli sunnah hukumnya wajib. Disebutkan dalam tafsir Al-Qummi ketika menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi." Dan Allah melarang dari al-fahsya', perbuatan keji, wal munkar, perbuatan kemungkaran, wal baghi, dan menolak kebenaran. Allah melarang dari tiga ini, al-fahsya', wal munkar, wal baghi. Kata mereka, al-fahsya yang dimaksud Abu Bakar. Wal-munkar adalah Umar. Wal-baghi adalah Uthman. Penafsiran apa ini? Hah? Al-fahsya ditafsirkan Abu Bakar Siddiq. La hawla wa la quwwata illa billah. Bahkan disebutkan dalam kitab mereka, Miftahul Jinan. Disebutkan doa. Dalam doa tersebut mereka menyebutkan, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ini doa mereka ya, bukan saya yang berdoa ini. Lalu dia menyebutkan, wal an sanamai Quraisy wa jibtaihima wa taghutaihima wa ibnataihima. laknatlah dua patung Quraisy, dan keduanya adalah jibet, keduanya adalah tagut, dan dua anak perempuannya. Yang mereka maksudkan dua berhala Quraisy adalah Abu Bakar dan Umar, dan kedua anaknya yang dimaksud adalah kedua istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Aisyah dan Hafsah. La'natullah 'ala ar-rafidhah. Qatalahumullah. Qatalahumullah. Pada hari Asyura, pada hari-hari Asyura itu mereka membuat acara. Datangkan anjing. Anjing ini diberi nama Umar. Lalu kemudian dalam acara tersebut mereka pun mengejar anjing tersebut, lalu melemparnya dan memukulnya dengan tongkat. Jadi ada yang melempar dengan batu, ada yang memukul dengan tongkatnya, sampai anjing itu mati dengan keyakinan bahwa itu adalah Abu Bakar, itu adalah Umar. Alangkah bodohnya mereka. Hah? Mereka menyiksa anjing dibilang Umar. Umar radhiyallahu ta'ala anhu telah beristirahat, telah mendapatkan kenikmatan dari Allah subhanahu wa ta'ala, telah mendapatkan jaminan al-jannah dari Allah azza wa jal. Yang kalian siksa itu adalah seekor anjing. Wahai anjing, anjing rafidah. Mereka anjing-anjing. Lalu mereka menisbahkan kepada Umar radhiyallahu anhu. Lalu setelah itu mereka mendatangkan Sakhlah. Sakhlah itu anak kambing. Anak kambing dari jenis Adha'an atau dari jenis Al-Ma'if. Anak kambing dari domba, anak kambing kambing biasa itu kambing kacang. Ya, itu disebut Sakhlah. Mereka membawa Sakhlah. Lalu mereka menamai Sakhlah ini Aisyah. Dengan keyakinan bahwa itu adalah Aisyah bintu Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhuma. Lalu setelah itu apa yang mereka lakukan? Bulunya itu dicabut-cabut. Ya, ini tujuan mereka adalah menyiksa Aisyah dengan keyakinan itu adalah Aisyah. Majani, orang-orang gila ini orang. Orang-orang Syiah Rafidhah ini. Jadi mereka mencabut bulunya, lalu kemudian mereka memukul kambing itu dengan sepatu-sepatu mereka sampai anak kambing itu mati. Nah, kata Khomeini, ketika dia merendahkan para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia menyebutkan dalam Al-Wasiyah As-Siyasiyah pada halaman 23, dia mengatakan, wa ana az'um bi jur'ah anna sya'b al-irani bi jamaahirihi al-milyuniyah fil 'asr ar-rahin afdal min ahli al-Hijaz fi 'asri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku menyangka dengan penuh keberanian bahwa masyarakat Iran, ya, dengan jumlahnya yang jutaan ini pada masa sekarang ini, itu lebih afdal daripada penduduk Hijaz yang ada di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maksudnya para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Walhasil ma'asyar al-ikhwa rahimakumullah, caci maki terhadap para sahabat, cercaan, penghinaan, ya, adalah hal yang masyhur dari kalangan Syiah. Hal yang masyhur, tidak perlu diragukan. Dan yang paling utama yang selalu menjadi sasaran mereka adalah sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang banyak meriwayatkan hadis-hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Termasuk di antara mereka yang sering jadi sasaran tembak adalah Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah ini sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara mutlak. Beliau 3-4 tahun bersama Nabi alaihi salatu wasallam, masuk Islam dalam peristiwa perang Khaybar. Tidak lama beliau bersama Rasulullah. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan pada beliau ilmu yang banyak. Hal ini disebabkan karena beliau ketika masuk Islam, beliau fokus menuntut ilmu di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rela berlapar-lapar diri karena beliau tidak mencari nafkah, menuntut ilmu, jadi santrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sementara di antara para sahabat dari kaum Muhajirin, mereka tersibukkan dengan dagang. Dari kaum Ansar, mereka sibuk dengan cocok tanam. Sementara Abu Hurairah menjadi ahlus suffah, tinggal di masjid Rasul sallallahu alaihi wasallam, mendengarkan sabda-sabda Rasulullah alaihi salatu wasallam, sehingga beliau menghafal apa yang tidak dihafal oleh para sahabat yang lain. Kalau para sahabat yang lain, mereka mengatur waktu. Seperti Umar bin Khattab radhiyallahu an, sehari, kalau hari ini datang ngaji kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau bergantian dengan seorang Ansar. Hari ini beliau ngaji, orang Ansar ini yang berdagang. Keesokan harinya gantian, orang Ansar yang menimba ilmu kepada Nabi alaihi salatu wasallam, Umar bin Khattab yang bekerja. Terus setiap hari demikian. Tapi Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala terus mulazamah kepada Rasulullah alaihi salatu wasallam. Wajar kalau beliau menjadi sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi alaihi salatu wasallam. Ada satu kitab khusus dikarang oleh seorang yang bernama Abdul Husain. Namanya Abdul Husain. Nama syirik. Budaknya Husain, hambanya Husain. Nama seorang muslim itu kalau disebut Abdu harus dinisbahkan kepada salah satu dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ini Abdul Husain. Dia membahas tentang Abu Hurairah. Khusus kitab khusus pembahasan tentang Abu Hurairah. Enggak ada kerjaan ini orang. Sampai nulis tentang Abu Hurairah. Mendatangkan riwayat-riwayat palsu, kisah-kisah yang tidak ada kejelasannya, keabsahannya, sampai kepada kesimpulan bahwa Abu Hurairah itu kafir, bahkan telah divonis menjadi penghuni neraka. Itu kitab ini. Para ulama telah membantahnya. Nah, sampai seperti itu. Kenapa mereka selalu menyinggung tentang Abu Hurairah? Abu Hurairah paling banyak meriwayatkan hadis. Kalau Abu Hurairah berhasil dijatuhkan kredibilitasnya di tengah-tengah kaum muslimin, sehingga mereka ragu terhadap hadis Abu Hurairah. Berapa persen dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan dibuang? Akan ditolak. Dan itu akan menyusul sahabat-sahabat yang lain. Mereka menyebarkan fitnah bahwa disebutkan dalam syarah Nahjul Balaghah karya Ibnu Abil Hadid. Ibnu Abil Hadid ini seorang yang berpemikiran Mu'tazilah, Syiah Rafidah. Di situ dia mengada-adakan kisah, memalsukan sebuah cerita bahwa di masa pemerintahan Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhuma, Muawiyah membentuk sebuah lembaga. Membentuk sebuah lembaga. Lembaga pemalsuan hadis. Dia ada lembaganya, di situ beranggotakan dari kalangan para sahabat dan tabi'in katanya. Di antara sahabat Abu Hurairah, Al-Mughirah bin Syu'bah, dari kalangan tabi'in seperti Ibn Shihab, Az-Zuhri. Jadi dianggap bahwa para sahabat ini membuat lembaga pemalsuan hadis untuk mencetak hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terlalu pandai mereka yang mengelabui kaum muslimin. memutarbalikkan fakta. Kalau kita kembali kepada ilmu hadis, ilmu yang diajarkan oleh ahlus sunnah dalam meneliti hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu ilmu yang sangat ketat yang tidak dimiliki oleh kaum Syiah. Kaum Syiah Rafidah, mereka tidak memiliki ilmu hadis seperti kaum muslimin ahlus sunnah. Seorang ingin mengetahui ilmu hadis, pertama belajar dulu, belajar istilah dulu, belajar mustalahul hadis, belajar Baiquniyah, Al-Baitul Hadis dan yang semisalnya, Muqaddamah Ibn Salah dan seterusnya. Selesai belajar, maka masuki jenjang berikutnya, belajar tentang ilmu rijal, mengenal perawi-perawi hadis, belajar tentang ilmu ilal, ilmu jarah wa ta'dil, kapan jarah itu diterima, kapan ditolak, ta'dil itu dari mana, apa syarat-syarat orang yang berhak untuk memberi rekomendasi. Ini semua dibahas dengan persyaratan yang luar biasa ketatnya. Ketika seorang hendak mengetahui tentang satu hadis, tentang kesahihannya, para ulama berusaha mencari dan mengumpulkan jalur-jalurnya. Kata Ali ibn al-Madini rahimahullah ta'ala, al-babu idha lam tujma' turuqu lam tatabayyan illatuh. Sebuah hadis kalau tidak dikumpulkan jalur-jalurnya, maka tidak ketahuan penyakit hadis yang terdapat di dalamnya. Oleh karena itu, luar biasa kitab Sahih al-Imam al-Bukhari ini. Ketika beliau menulis kitab ini, lalu kemudian dihadapkan oleh para ahlu al-jarh wa ta'dil, imam-imam al-jarh wa ta'dil, para pengkritik hadis, mereka yang menyaring, mereka yang memeriksa, sampai kemudian keluar Sahihul Bukhari, tersebar di tengah-tengah umat ini dalam keadaan mereka mengakui tentang kesahihan Sahih al-Imam al-Bukhari. Ada beberapa riwayat yang dikritik, dan itu pun kebanyakan kebenaran kembali kepada al-Imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Umat mengakui tentang keabsahan Sahihul Bukhari, demikian pula Sahih al-Imam Muslim. Ini melalui persyaratan ketat. Al-Imam Bukhari ini pada masa hidupnya diuji oleh para ulama hadis. Para ulama hadis. Suatu ketika tatkala beliau datang ke Baghdad, Al-Imam Bukhari sudah didengar oleh para ulama hadis di Baghdad bahwa kita akan kedatangan seorang yang dikenal dengan hafalan yang kuat yang bernama Muhammad bin Ismail yang berasal dari Bukhara. Maka berkumpul. Berkumpul para ulama. Ya. Bagaimana cara menguji Al-Imam Al-Bukhari? Maka mereka pun menetapkan bahwa kita harus menguji Al-Imam Al-Bukhari dengan cara mengumpulkan 100 hadis Al-Imam Al-Bukhari. Setiap muhaddits, satu muhaddits memegang 10 hadisnya Imam Bukhari. Tapi semua hadis-hadis ini dari hadis yang berjumlah 100 itu sudah dibolak-balik. Matan dan sanadnya sudah dibolak-balik. Sanad ini diletakkan di matan ini diletakkan di sanad ini. Jadi satu hadis itu ada yang disebut sanad, ada yang disebut matan. Yang dimaksud sanad itu rantai perawi. Misalnya perkataan Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah taala, حدثنا محمد بن مسلم القعنبي قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. Ini namanya sanad, silsilah, rantai perawi sampai kepada sahabat, sampai kepada Rasul. Adapun matan, yaitu perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu namanya matan. Nah, sanad ini itu dimasukkan ke matan ini, yang matan ini dimasukkan ke sanad ini. Ini ujian para imam terdahulu. Kalau kita kadang-kadang matannya pun sudah belepotan, gak bisa membaca dengan benar. Itu pun kalau bisa membaca dengan benar masih bingung yang meriwayatkan dari sahabat siapa. Kalau mereka bukan hanya sampai di situ, sahabat yang meriwayatkan siapa, yang meriwayatkan dari sahabat siapa, berapa orang, yang meriwayatkan dari tabi'in berapa orang, terus seperti itu sampai kepada Imam Bukhari atau Imam Muslim atau Abu Daud atau An-Nasa'i atau yang lainnya. Nah, 100 hadis ini sudah disiapkan oleh para ahli hadis Baghdad untuk menjamu Al-Imam Al-Bukhari. Sayembara. Ya. Maka datanglah Al-Imam. Itu dikumpulkan masyarakat. Ya. Ini bukan konser. Bukan mengadakan konser. Datang Al-Imam Al-Bukhari. Masyarakat berkumpul. Duduklah Al-Imam Al-Bukhari. Duduklah para ahli hadis. Ya. Kami ingin membacakan kepadamu. Apakah ini benar hadismu? Maka majulah seorang ahlul hadis. Membaca 10 hadis Al-Imam Al-Bukhari. Membaca 10 hadis. Tapi hadis ini sudah terbolak-balik. Nah, apakah benar ini hadismu? Setiap dibacakan satu hadis, kata Imam Bukhari, la arifu. Saya enggak tahu itu hadis saya. Bacakan hadis yang kedua, oh, la arifu. Saya enggak tahu. Hadis ketiga, hadis keempat, 10 hadis dalam keadaan Imam Bukhari mengatakan la a'rifuhu. Orang-orang awam yang hadir ketika itu, mereka mengatakan, lah Imam Bukhari ternyata cuma segini ilmunya. Hadisnya sendiri enggak paham dia. Semua hadis yang dibacakan dia hanya mengatakan la a'rifuhu. Saya enggak tahu. Tapi ahlul hadis mulai memahami. Ah, ini kayaknya ngerti ini Imam Bukhari. Ngerti kalau sedang dikerjai. Dibacakan lagi hadis, kumpulan hadis yang kedua. Ahlul hadis yang kedua datang, bacakan 10 hadis. Imam Bukhari tidak melewati ucapan beliau dari mengatakan la a'rifu, saya enggak tahu. Sampai yang ketiga, keempat, sampai 10 ahlul hadis membaca masing-masing 10 hadis Imam Bukhari. Imam Bukhari hanya mengatakan la a'rifuhu, saya enggak tahu. 100 hadis selesai. Nah, namun setelah selesai pembacaan 100 hadis, maka beliau pun sambil mengarah kepada ahlul hadis yang pertama, dia mengatakan, hadis yang kamu baca yang pertama begini-begini, yang benar seperti ini. Yang kedua seperti ini yang kamu baca, yang benar seperti ini. Yang ketiga seperti ini kamu baca, yang benar seperti ini. Secara berurutan dari 1 sampai 10 berurutan. Kemudian dia menunjuk kepada ahlul hadis yang kedua, ketiga, keempat, sampai yang terakhir. Beliau menempatkan sanad kepada matannya, matan kepada sanadnya. Dibenarkan. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, menukil dari gurunya Al-Bulqini rahimahullah ta'ala. Yang menakjubkan bukan Al-Imam Al-Bukhari menghafal hadisnya. Wajar kalau dia menghafal hadisnya. Karena beliau seorang imam. Tapi beliau menghafal riwayat yang salah yang dibacakan oleh mereka. Riwayat yang salah itu dihafal oleh Imam Bukhari. Subhanallah. Kita baru menghafal Arba'in Nawawiyah. Saya kira dipertanyakan kalau ada yang sudah hafal itu. Hah? Arba'in Nawawiyah. 42 hadis. Luar biasa. Jadi ini sekedar permisalan saja. Bagaimana para ulama itu sangat-sangat teliti dalam ilmu hadis, sehingga kalau ada hadis yang para ulama sepakat tentang kesahihannya, jangan diragukan. Atau misalnya mereka mengatakan hadis muttafaqun alaih, disepakati kesahihannya oleh Bukhari dan Muslim, sudah jangan ragu, jangan ragu. Itu sudah melewati berbagai macam proses penyaringan. Ini ilmu hadis dari kalangan Ahlus Sunnah. Antum lihat perpustakaan. Perpustakaan Ahlus Sunnah. Kitab Mustalah sendiri. Kitab Ilal sendiri. Kitab Rijal sendiri. Kitab Tarikh, Tarajim, Tabaqat. Luar biasa. Peninggalan dari para ulama salaf. Untuk memelihara sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya ketika sebagian kaum muslimin datang kepada Abdullah bin Al-Mubarak, ma hadhil ahaditsul masnu'ah, bagaimana cara kita menyikapi hadis-hadis palsu yang banyak menyebar? Kata Imam Al-Bukhari, ta'isulah al-jahabidah, itu akan dihadapi oleh para cendekiah hadis. Jangan ragu, sana banyak para ulama yang mereka hidup menghabiskan umurnya untuk membela sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini hadith-hadith ahlus sunnah. Bagaimana dengan hadith-hadith syiah? Hadith-hadith syiah. Kita baru belajar ilmu mustalahul hadith saja. Ya. Belajar al-ba'ith misalnya. Atau belajar Nusatun Nabak. Terus buka kitab yang dianggap oleh kaum syiah kitab yang paling sahih menurut mereka. Al-Kafi. Antum buka kitab itu. Waduh. Kok kitab sanadnya terputus? Kadang-kadang disebutkan an rajulin, dari seseorang. Siapa orang ini? Siapa orang ini? Kadang-kadang orang perawinya disebut Zarara ibn al-A'yan. Zarara ibn al-A'yan. Diteliti dalam kitab rijal mereka. Jadi rijalnya Syiah ini yang masyhur itu hanya dua, rijal Kishi, rijal At-Tusi. Dibuka di situ Zarara ibn al-A'yan, loh Nasrani. Nasrani. Gimana meriwayatkan hadis dari seorang Nasrani? Persyaratan seorang diterima hadisnya dia harus muslim. Nah, ini menerima hadis dari seorang Nasrani. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Ini agama Syiah. Makanya seorang dahulu pentolan Syiah yang ditokohkan dari kalangan Syiah bertobat. Dia bernama Al-Burqi. Setelah dia meninggalkan Syiah Rafidah, maka dia menulis sebuah kitab yang membantah kitab sahihnya mereka. Kitab Al-Kafi. Lalu dia beri judul Kasrus Sanam, menghancurkan berhala. Jadi kitab Al-Kafi dianggap berhala oleh kaum Rafidah. Lalu disebutkan satu persatu hadis. Hadis ini yang pertama dikomentari, hadis ini mu'dal. Di dalam sanadnya ada dua perawi yang jatuh. Satu saja sudah enggak diterima. Apalagi dua. Disebutkan lagi terus riwayatnya seperti itu. Disebutkan hadis ini. Disebutkan rajul, seseorang. Tidak tahu siapa orang ini. Apakah dia kafir atau dia muslim. Dia orang stres, gila atau orang sehat. Enggak diketahui. Di kalangan ahlu sunnah, hadis yang datang dari seorang majhul atau mubham yang tidak diketahui siapa dia, tidak diterima, ditolak. Nah, bingungnya mereka membuat kitab yang menerangkan tentang ilmu mustalahul hadis, sampai-sampai mereka itu menjiplak habis kitab Muqaddam al-Ibn Salah. Ini kitab Muqaddam al-Ibn Salah, kitab Ahlus Sunnah, kitab Mustalahul Hadith. Mereka tidak punya kitab Mustalahul Hadith, mereka ambil Muqaddam al-Ibn Salah ini, lalu tinggal dirubah siapa penulisnya, dinisbahkan kepada mereka. Sungguh kasihan agama Rafidah, tidak memiliki ilmu hadith. Lalu dari agama yang seperti ini, apakah kita akan mengambil riwayat dari mereka? Yang tujuan mereka adalah untuk merobohkan Islam, untuk menghancurkan Islam dari dalam. Oleh karena itu, Abu Zur'ah Ar-Razi rahimahullah taala, beliau mengatakan, "Idza ra'aitum ahadan, idza ra'aita rajulan yantaqisu ahadan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, fa'lam annahu zindiq." Apabila engkau melihat seseorang merendahkan satu orang dari sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, ketahuilah dia adalah seorang zindiq yang berpura-pura masuk ke dalam Islam untuk menghancurkan Islam dari dalam. Wa dzalika anna ar-rasul sallallahu alaihi wasallam innana haqqun wal qur'an haqqun walladhi adda ilaina hadzal qur'an was sunan ashabu rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yang menyampaikan kepada kita Al-Quran dan Sunnah ini siapa kalau bukan para sahabat Rasul? Wa innama yuridun ayyujarrihu shuhudana liyubtilul kitab was-sunnah. Sesungguhnya tujuan mereka adalah untuk mencerca saksi-saksi yang meriwayatkan agama ini, untuk membatalkan Al-Kitab was-sunnah. Wal-jarhu bihim awla wahum zanadiqah. Cercaan lebih patut ditujukan kepada mereka, dan mereka adalah orang-orang zindiq. Orang-orang zindiq. Kalau antum mendengar dalam khutbah Jumat misalnya, ada seseorang berceramah kemudian menjelek-jelekkan satu dari sahabat Rasul, Apakah dia merendahkan kedudukan Uthman ibn Affan? Atau dia merendahkan kedudukan Muawiyah ibn Abi Sufyan? Atau merendahkan kedudukan Abu Hurairah radhiyallahu an? Atau para sahabat yang lain? Ketahuilah, dia adalah seorang zindiq. Seorang zindiq wajib dihentikan dari khutbah. Merendahkan kedudukan para sahabat, apa yang bisa didengarkan dari orang seperti itu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La tasubbu ahadan min ashabi." Jangan kalian mencerca satu pun dari para sahabatku. Fa wallazi nafsu Muhammadin bi yadi law anfaqa ahadukum mithla Uhudin dhahaban ma balagha mudd ahadin wala nasifa. Demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, kalau salah seorang kalian berinfak sebesar gunung Uhud itu emas, tidak akan bisa menyamai infaknya para sahabat ketika mereka berinfak satu mud segini, berinfak gandum satu mud, atau bahkan tidak pula setengahnya, setengah mud. Kalian berinfak sebesar gunung Uhud seluruhnya dari emas, tidak akan bisa menyaingi infaknya para sahabat. Mereka hidup bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang telah merasakan suka dan duka bersama Rasulullah alaihi salatu wassalam, sehingga mereka menjadi hamba-hamba Allah yang diridhai. Jadi cukup mengetahui seseorang merendahkan sahabat, maka ragukan keislamannya. Ragukan keislamannya. Mungkin saja orang ini dari kalangan Syiah Rafidhah, atau orang yang terbawa sehingga harus segera untuk diberikan nasihat, atau dia dari kalangan liberal, atau dia dari kalangan orang-orang munafik yang hendak merusak Islam. Hati-hati. Buku-buku baik terjemahan atau tulisan dari kalangan orang Syiah itu banyak sekali yang mendiskreditkan para sahabat. Menyebar di toko-toko, di Gramedia, di toko yang lainnya. Banyak sekali penerbit-penerbit dari kalangan Syiah yang wajib bagi kita untuk berhati-hati. Jangan sembarangan melihat, tertarik dengan judul bukunya, namun tidak mau tahu ini dari penerbit siapa. Siapa yang menulisnya? Inna hadzal ilma din fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Ilmu yang kita pelajari ini bagian dari agama kita. Perhatikan dari mana kalian mengambil agama kalian. Enggak boleh sembarangan. Asal baca buku. Dia pengen jadi kutu buku. Jadi kutunya buku. Tapi akhirnya dia tidak memilah-milah, asal membaca. Wah, ini bahaya, hati-hati. Nah, itu mereka akan menyusupkan. Ya, ada yang sedikit, ada yang banyak, ada yang menyeluruh. Pemahaman-pemahaman mereka. Mereka inginnya bahwa mazhab yang ada yang menisbatkan dirinya kepada Islam itu lima. Ada mazhab Hambali, mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i. Mereka juga ingin menambah satu, mazhab Ja'fari. Al-mazhabul Ja'fari katanya. Perbedaan antara Ahlus Sunnah dengan Syiah hanya dalam permasalahan fikih. Siapa yang mengatakan demikian? Dalam permasalahan fikih. Permasalahan usul, bahkan aslul usul yang terpenting dari rukun agama Allah Subhanahu wa taala ini. Syahadatnya saja sudah berbeda. Syahadat sudah berbeda. Jadi ma'asyara ikhwan rahimakumullah, ini kaum Syiah Rafidhah. Kemudian di antara prinsip busuknya kaum Syiah Rafidhah adalah keyakinan mereka tentang permasalahan taqiyyah. At-taqiyyah. Ini senjata ampuhnya kaum Syiah Rafidhah. Senjata ampuhnya kaum Syiah Rafidhah. Yang dengan senjata taqiyyah ini, mereka berhasil menipu sekian banyak dari Ahlus Sunnah. Taqiyyah itu adalah syiar mereka. Lalu apa yang dimaksud taqiyyah? Diterangkan oleh tokoh Syiah itu sendiri yang bernama Syekhul Mufid. Dia mengatakan at-taqiyyatu kitmanul haqq wa satru al-i'tiqadi fihi wa kitmanul mukhalifin wa tarku mudhaharatihim bima yaqibu dararan fid din aw ad-dunya. Taqiyyah itu adalah menyembunyikan kebenaran, menyimpan keyakinan di hadapan orang-orang yang berselisih dengannya, dan meninggalkan untuk transparan, menampakkan sesuatu yang dikhawatirkan memudaratkan agama dan dunianya. Di dalam Islam ada yang dikenal taqiyyah. Namun taqiyyah dalam Islam hidup dalam kondisi-kondisi tertentu, seperti dalam kondisi darurat, dalam kondisi terpaksa, mukrah. Dalam kondisi mukrah, ketika seorang hidup di negara kafir atau diancam, kalau kamu tidak mengucapkan kalimat kekafiran, maka kamu akan dibunuh. Maka di sini diperbolehkan seseorang melafazkan kekafiran dengan syarat hatinya harus tetap tenang dengan keimanan. Illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Kecuali seorang itu dipaksa sementara hatinya tetap tenang dengan keimanan, seperti yang pernah dialami oleh Ammar bin Yasir radhiyallahu anhuma. Jadi dalam kondisi tertentu, la yattakhidhul mu'minun al-kafirin awliya min dunil mu'minin wa man yaf'al dhalika falaysa min Allah fi syai' illa an tattaqu minhum tuqah. Illa an tattaqu minhum tuqah. Kaum mukminin tidak boleh menjadikan orang-orang kafir sebagai wali-wali mereka, yang loyal kepada mereka. Barang siapa yang melakukan itu, maka Allah Subhanahu wa taala berlepas diri dari mereka. Kecuali tattaqu minhum tuqah, kata para ulama, yaitu dalam kondisi terpaksa dikhawatirkan akan menyebabkan engkau kehilangan nyawa di hadapan orang-orang kafir, maka diperbolehkan. Ini keyakinan kaum muslimin. Akan tetapi seseorang yang dalam kondisi mukrah pun terpaksa, ketika dia memberanikan diri untuk tetap mengucapkan kebenaran yang mengakibatkan hilangnya nyawa, maka itu lebih afdal. Itu lebih afdal. Oleh karena itu disebutkan oleh Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan bahwa pada saat seseorang dalam kondisi terpaksa, maka diperbolehkan seorang mengucapkan kalimat kekufuran, namun ketika dia bersabar untuk menampakkan al-haq, maka itu lebih afdal, lebih utama. Dan itu pun di hadapan orang-orang kafir, bukan di negeri kaum muslimin. Kata Mu'adz bin Jabal, demikian pula Mujahid, kanat at-taqiyyah fi jaddatil Islam qabla quwwatil muslimin. Amma al-yawm faqad a'azza Allahu al-muslimin. Adapun taqiyyah itu pada masa-masa di awal-awal Islam sebelum ada kekuatan kaum muslimin. Adapun pada hari ini Allah Subhanahu wa taala telah memberi kekuatan kepada kaum muslimin. Dan disebutkan pula oleh Ibnu al-Munzir rahimahullah. Afwan, Ibnu Battal rahimahullah, beliau mengatakan wa ajma'u ala man ukriha 'ala al-kufri wa ikhtara al-qatl annahu a'zamu ajran 'inda Allah. Para ulama sepakat, siapa yang dipaksa untuk melakukan kekafiran lalu dia tetap memilih, mending dibunuh daripada mengucapkan kekafiran, maka itu lebih besar keutamanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini keyakinan kaum muslimin, bahwa taqiyyah itu dalam kondisi-kondisi terpaksa. Namun taqiyyah menurut Syiah tidak demikian. Taqiyyah menurut Syiah, seseorang berdusta di hadapan kaum muslimin itu adalah hal yang sangat dianjurkan dan disyariatkan bahkan termasuk di antara kewajiban di dalam agama ini. Disebutkan dalam kitab Sahih Bukhari-nya kaum Syiah Rafidhah, Kitabul Kafi, riwayat mereka mengatakan, la imana liman la taqiyyata lahu, tidak ada iman bagi orang yang tidak bertaqiyah. Disebutkan oleh Ibnu Babawayh Al-Qummi dalam kitab Al-I'tiqadat halaman 114, ia mengatakan, i'tiqaduna fit taqiyyah annaha wajibah man tarakaha bimanzilati man taraka shalah. Keyakinan kami tentang taqiyyah adalah wajib. Barang siapa yang meninggalkan taqiyyah, sama kedudukannya seperti meninggalkan salat. Dan juga mereka meriwayatkan dari As-Shadiq mengatakan, "Lau qultu anna tarikat taqiyyati ka tarikis shalah, lakuntu shadiqan." Kalau seandainya aku mengatakan orang yang meninggalkan beramal dengan taqiyyah seperti meninggalkan salat, maka aku jujur dengan ucapan itu. Bahkan mereka menisbahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau mengatakan, "Tarikut taqiyyati ka tarikis shalah." Orang yang meninggalkan taqiyyah itu seperti orang yang meninggalkan salat. Bahkan mereka mengatakan bahwa taqiyyah itu 9/10. Jadi 90% agama ini harus dibangun di atas taqiyyah. Disebutkan dalam kitab Usulul Kafi dari Ja'far bin Muhammad As-Sadiq mengatakan, inna tis'ata a'syarid dini fit taqiyyah wala dina liman la taqiyyatalah. Sesungguhnya 90% agama ini harus dibangun di atas taqiyyah. Tidak ada agama bagi orang yang tidak bertaqiyyah. Jadi harus berdusta. Ya, kalau ingin sempurna keimananmu, jadilah seorang pendusta besar. Bersaing dengan Dajjal. Ini keyakinan Syiah Rafidhah. Disebutkan oleh Ibnu Babawayh dalam kitabnya Al-I'tiqadat. Dia mengatakan, wattaqiyatu wajibatun la yajuzu raf'uha ila an yakhruja al-qa'im. Taqiyah itu hukumnya wajib, tidak boleh diangkat hukum ini hingga keluarnya al-qa'im. Al-qa'im yang dimaksud itu adalah Imam Mahdi. Al-qa'im yang dimaksud Imam Mahdinya mereka. Jadi Imam 12. Yang pertama Ali bin Abi Thalib, mereka sebut Murtada. Yang kedua Al-Hasan bin Ali, yang mereka sebut Az-Zaki. Yang ketiga Al-Husain bin Ali radhiyallahu ta'ala anhum, yang mereka sebut Sayyidus Syuhada. Yang keempat Ali ibn Al-Husain, anaknya Al-Husain. Jadi setelah Husain, seluruh imam-imam yang ditetapkan oleh Syiah Rafidhah dari keturunan Husain. Tidak ada yang dari keturunan Hasan. Ini juga bermasalah. Tidak ada yang dari keturunan Al-Hasan. Seluruhnya dari Al-Husain. Zainul Abidin. Yang kelima Muhammad Al-Baqir. Yang keenam Ja'far bin Muhammad As-Sadiq. Yang ketujuh Musa bin Ja'far Al-Kadhim. Yang kedelapan Ali bin Musa Al-Ridha. Yang kesembilan Muhammad bin Ali Al-Jawad. Yang ke-10 Ali bin Muhammad Al-Hadi. Yang ke-11 Al-Hasan bin Ali Al-Askari. Tidak ada kaitannya dengan saya. Itu gelar yang mereka sebut. Al-Hasan bin Ali Al-Askari. Yang ke-12 Abdul Qasim Muhammad ibn al-Hasan, yang mereka sebut sebagai Imam Mahdi. Al-Qaim Al-Hujjah. Yang anehnya, anehnya dalam sejarah yang menerangkan tentang biografi imam yang ke-11 ini, Al-Hasan bin Ali Al-Askari, tidak diketahui punya keturunan. Tidak diketahui. Jadi imam yang ke-12 ini karya mereka sendiri. Dongeng yang berasal dari mereka. Tidak dikenal bahwa dia, Al-Hasan bin Ali Al-Askari ini, punya anak yang bernama Muhammad ibn al-Hasan. Tidak ada. Mayoritas kitab-kitab Syiah menjelaskan itu. Nah, tapi kata mereka ada, tapi gaib. Ada gaib. Sembunyi. Dari awal itu sudah sembunyi. Sekarang gak metu-metu. Gak keluar-keluar. Gak muncul. Nah, makanya mereka tunggu terus ya. Bisa saja nanti mereka membuat skenario. Wah, ini kita angkat jadi Imam Mahdi. Kamu masuk di lubang itu. Nanti kamu keluar. Wah, Imam Mahdi. Nah, ya. Ini agama Rafidah, agama dongeng. Ya. Agama yang tidak ada kejelasannya. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Jadi takiyah itu terus diamalkan sampai kapan? Sampai keluarnya Imam Mahdi menurut mereka. Faman tarakaha qabla khuruji faqad kharaja an dinillah. Siapa yang meninggalkan beramal dengan takiyah sebelum keluarnya Imam Mahdi mereka, maka dia keluar dari agama Allah. Jadi bahaya kalau tidak bertakiyah. Harus bertakiyah. Wa khalafa Allah wa rasuluhu wal a'immah, dan dia telah menyelisih Allah, rasulnya dan para imam. Oleh karena itu disebutkan dalam Rijal Al-Kishi perkataan Abu Abdullah Ja'far As-Sadiq, dia mengatakan inna ahlu baitin sadiqun la nakhlu min kadzdzab yakdzibu alaina. Kami ini keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahlul bait, adalah orang-orang yang jujur. Jujur. Ja'far As-Sadiq itu seorang di antara imam ahlus sunnah. Imam Malik belajar kepada Ja'far As-Sadiq. Akan tetapi kami, di sekitar kami itu tidak terlepas dari para pendusta yang berdusta dengan mengatasnamakan kami. Fayasqutu sidquna bikadibihi alaina indan nas. Sehingga gugur kejujuran kami disebabkan karena dustanya para pendusta itu di tengah-tengah manusia. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asdaqal bariyati lahjah wa kana Husain ma yakdzibu alaihi. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang yang paling jujur. Akan tetapi Musailamah yang berdusta mengatasnamakan dirinya sebagai nabi. Wa kana Amirul Mukminin asdaq man bara Allahu min ba'di Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib, orang yang sangat jujur dari yang diciptakan Allah setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kana alladhi yakdhibu alaihi Abdullah bin Saba la'anahu Allah. Tapi yang berdusta atas namanya adalah Abdullah bin Saba. Demikian pula Abu Abdillah Husain bin Ali. Beliau adalah orang yang jujur, tapi diuji dengan munculnya seorang pendusta besar yang bernama Al-Mukhtar ibnu Abi Ubaid Ats-Tsaqafi yang mengaku sebagai nabi. Dan beliau menyebutkan seterusnya. Kemudian beliau mengatakan inna la nakhlu min kadzdzabin yakdzibu alaina. Kami ini selalu dikitari oleh orang-orang yang berdusta. Yang berdusta dengan mengatasnamakan kami Ahlul Bait. Ya sudah, ini keterangan dari Ja'far As-Sadiq. Bahwa begitu banyak orang-orang yang mengaku cinta kepada Ahlul Bait. Mereka mengaku dekat dengan Ahlul Bait, imam-imam dari kalangan Ahlul Bait. Pada hakikatnya mereka adalah orang-orang yang memanfaatkan dengan mengatasnamakan Ahlul Bait dengan tujuan adalah merusak Islam, menjauhkan kaum muslimin dari agamanya. Ahlul Bait bukanlah musuh para sahabat. Hubungan antara para sahabat dengan Ahlul Bait itu sangat dekat. Dari keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sangat dekat hubungan di antara mereka. Di antara Ahlul Bait ada yang memberi nama anaknya dengan nama Umar, dengan nama Abu Bakar, dengan nama Aisyah radhiyallahu ta'ala anhu, menunjukkan kecintaan mereka. Walhasil ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, ini beberapa hal yang penting dan masih banyak lagi hal-hal yang belum kita bahas tentang keyakinan Syiah. Kita belum berbicara tentang syiriknya kaum Syiah. Kita belum berbicara tentang keyakinan Syiah Ar-Raja'ah, keyakinan Syiah Al-Bada, tentang kemaksuman para imam, ucapan-ucapan mereka. Demikian pula dalam perkara-perkara furu' yang sangat jauh berbeda dengan Ahlus Sunnah. Dalam permasalahan nikahul mut'ah atau yang semisalnya, masih banyak yang belum kita bahas. Namun semoga apa yang kita terangkan pada pertemuan kita yang singkat di hari ini cukup bagi kita insyaallah taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi tambahan ilmu kepada kita, ilmu yang bermanfaat, Dan semoga Allah Azza wa Jal semakin memahamkan kepada kita kebenaran, bahwa kebenaran itu hanya datang dari Allah dengan Al-Quranul Karim, datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan sunnahnya, dan datang dari para sahabat Rasul tanpa melalui jalur para sahabat. Pastikan bahwa itu adalah penyimpangan, itu adalah kesesatan, karena mereka lah yang menukilkan agama ini sampai kepada kita. Tidak melalui jalur para sahabat, tidak akan mungkin seorang berjalan di atas Islam yang sahih. Sampai di sini insyaAllah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberkahi majlis kita. Apabila ada benda yang datang dari Allah Azza wa Jal, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.